kemudian dosa yang paling terbesar yang pernah ada di atas muka bumi sampai hari kiamat adalah kesyirikan. Kemudian kita sudah sebutkan juga keburukan-keburukan kesyirikan. Kita akan memulai malam ini membaca ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa qaulullahi taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dengan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita memulai sekarang mempelajari ayat ini. Baru nanti kita akan mengambil faedah-faedah dan juga apa hubungan ayat ini dengan bab yang kita baca. Kita ingin mengenal ayat ini. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian. Di situ diterjemahkan dalam bukunya kepadamu atau kepada kalian. Di sini kalian, datang kepadamu atau kepada kalian, ada dua tafsiran. Ya, sungguh telah datang kepadamu atau kepada kalian, itu maksudnya ada dua. Baik, maksudnya adalah sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab. Ya, arti yang pertama, sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang datang dari mereka. Kata mereka di sini adalah orang-orang Arab. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada orang Arab saja, apakah begitu? Maka jawabannya tidak. Karena maksud ayat ini adalah sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab, maksudnya penyebutan nikmat oleh Allah terhadap orang-orang Arab. Bahwa rasul diutus dari mereka. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Arab. Ini makna yang pertama. Sungguh telah datang kepada kalian. Yang saya bicarakan adalah kepadamu atau kepada kalian. Dalam buku terjemahan kita, kepadamu. Bisa diterjemahkan juga dengan kepada kalian. Nah, kalian yang saya bicarakan ini kalian. Pendapat yang pertama tadi, kalian apa maksudnya? Orang-orang Arab. Sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab. Kalau ada yang berkata, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang Arab saja, maka jawabannya tidak. Tetapi penyebutan ayat ini adalah untuk memuliakan orang Arab. Untuk memuliakan orang Arab, bahwasanya ada rasul dari bangsa mereka, bukan dari bangsa yang lain selain mereka. Makanya Allah menyebutkan ini sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Arab. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, sungguh telah datang kepada kalian. yaitu kepada kaum beriman. Kalian di sini maksudnya adalah kaum beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah berikan nikmat atas orang-orang beriman ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, yaitu dari orang beriman. Ya, dari diri mereka, sejenis dengan mereka. Maka ini makna yang kedua. Sungguh telah datang kepadamu atau kepada kalian. Makna yang kedua adalah kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa faedahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari orang beriman? Diutus dari bangsa Arab. Faedahnya adalah agar mudah dipahami dakwah beliau. Nah, ini dia. Ya, apa faedahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Arab, yang mana Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab? Kenapa diutus seorang rasul bukan dari bangsa Persia misalkan? Bukan dari bangsa Romawi misalkan, bahasanya Ibrani. Tetapi diutus dari Arab karena agar mudah dipahami dakwah beliau. Ya, agar mudah dipahami dakwah beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu berkata kepada Raja Kisra, "Inna Allah ba'atha fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu." Ini perkara lain. Yang jelas tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Arab? Agar dakwah beliau mudah diterima. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab, maka agar mudah diterima. Thayyib. Kemudian para ikhwah, kata sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Kaum kalian sendiri maksudnya adalah kaum orang Arab. Ini menunjukkan tingginya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap nabi nasabnya tinggi, itu perlu dicatat. Setiap nabi keturunan yang mulia. Tidak ada keturunan anak zina misalkan, anak pungutan misalkan dapat diilung. Ada enggak? Ya, nabi mulia. Jadi ada kadang-kadang di sebuah keluarga, ya, Mbak Empat, Mbak Ading. Nang Ading nomor dua ini beda serongan, ya. Paling bunga serongan. Hidungnya mancung ke dalam, kemudian kulitnya putih tuha. Paling bunga serongan pokoknya. Ujar kakak-kakaknya dan ading-adingnya, pian ini dapat diilung. Ya, Nabi Muhammad, para Nabi alaihi wassalatu wassalam, itu tidak ada yang seperti itu. Semuanya dari keturunan yang mulia. Ada yang tidak paham ilung? Ilung itu apa ya? Macam gondok. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lihat sekarang perkataan para ulama tentang keturunan para nabi. Lihat, lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Para nabi tidak pernah terkena dari anak-anak perkawinan ala jahiliyah. Tahu perkawinan ala jahiliyah? Di antaranya yaitu perkawinan istibdha. Istibdha itu adalah apabila suami istri dari bangsa yang rendah, keturunan yang rendah, maka sang suami memperbolehkan istrinya untuk mencari ataupun berzina, bahasa kita sekarang, dengan para panglima perang, orang-orang keturunan yang tinggi. Tujuannya apa? Memperbaiki keturunan. Nanti kalau sang istri ini hamil, maka dibawa lagi kepada suaminya, diakui sebagai anaknya. Nah, di dalam keturunan seluruh nabi tidak ada dari wiladatil jahiliyah, dari anak keturunan perkawinan ala-ala jahiliyah, tidak ada. Ada lagi perkawinan ala-ala jahiliyah, yaitu zatu khadl, yaitu seorang perempuan memiliki laki-laki yang banyak. Dia menerima siapa saja yang menggaulinya, misalkan 10 lelaki menggaulinya. Kemudian nanti ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan, dia berhak memilih dari 10 tersebut siapa yang jadi suaminya. Ya. Nah, para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak seperti itu. Tidak ada dari para nabi alaihi wassalatu wassalam yang terkena wiladatil jahiliyah, yaitu keturunan dari pernikahan ala jahiliyah. Makanya tadi saya ingin bacakan perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an kepada Raja Kisra. Inna Allah ba'atha fina, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami Rasul dari kami. Na'rifu nasabahu, kita tahu, kenal baik nasabnya, keturunannya tinggi. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencelanya dari sisi keturunan. Karena beliau keturunan yang mulia dari orang-orang Quraisy yang mulia. Wa sifatahu, dan kita mengenal tentang sifatnya. Wa madkhalahu wa makhrajahu, dan kita mengenal akhlaknya, keluar masuknya, setiap hari kita kenal. Wa sidqahu wa amanatahu, dan kejujuran dan amanahnya. Subhanallah, berbicara tentang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disukai oleh orang-orang Quraisy, akan tetapi karena saking amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meletakkan barang titipan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal orang ini mau dibunuh. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah, maka beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini titipan orang, kembalikan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Jadi bermusuhan tetap karena saking amanahnya meletakkan barang-barang di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat yang sangat dominan, dan dengan sifat ini akhirnya beliau dicintai oleh para sahabatnya, bahkan dicintai oleh orang-orang yang belum pernah melihatnya sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah melihatnya, tetapi kita mencintainya. Salah satu sifat yang menunjukkan, yang membuat beliau sangat dicintai adalah azizun alaih ma'anittum. Artinya apa? Beliau merasa berat apabila umatnya menderita. Terasa berat oleh beliau penderitaan umatnya, penderitaan kalian. Seperti, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ajaran Rasulullah adalah ajarannya mudah. Ini untuk apa? Untuk umatnya. Tidak ada ajaran Rasulullah SAW yang sulit. Sedangkan ajaran sebelum Nabi agak sulit. Seperti misalkan Nabi Musa AS. Kalau seandainya baju ini terkena najis, maka tidak boleh dicuci agar suci. Enggak. Dibakar ataupun dipotong. Kena najis lagi, potong lagi. Najis lagi, potong lagi. Ya. Akan tetapi di syariat Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, merasa berat kalau umatnya menderita, maka beliau mempunyai ajaran Al-Hanifiyatus Samha, ajaran yang lurus dan mudah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abu Umamah dan dari Jabir radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyati samha." Aku diutus dengan ajaran yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Hanif. Hanif itu artinya lurus. Ya. As-samha mudah. Jadi tidak ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit. Semuanya mudah. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Maka Pak, kalau ada di tengah masyarakat syariat-syariat, amaliah-amaliah yang sulit, pasti bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Misalkan ada orang menari sambil berzikir. Cilik menari sambil berzikir. Itu pasti bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah waktu itu di Muzdalifah. Muzdalifah, kita datang, kemudian sesuai dengan sunnah Rasul datang ke Muzdalifah, ambil air wudu, salat maghrib, salat isya dengan satu azan, dua iqamah, jamak takhir qasar. Jamak qasar takhir. Salat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi, salat isya 2 rakaat. Setelah itu istirahat. Begitulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kejauhan sekitar beberapa meter saya lihat ada orang duduk bersila sambil berzikir. Dan berzikirnya capek sekali. Bagaimana cara berzikirnya? Ini diletakkan di tangan, di tanah, kemudian beliau bersila, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hati saya, mudah-mudahan pian ampih mbah sejam keuyuhan pian. Sekalinya ulun bangun sekitar setengah jam sebelum subuh untuk mencari air wudu dan mempersiapkan sholat subuh, sidin masih taib. Dari mulai jam 9 kita datang di Muzdalifah sampai sebelum subuh. Ya akhi, ajaran Rasulullah SAW sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan yushaddad dina illa ghalabah." Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Islam mengalahkannya. Kembalikan kepada kemudahan. Ada seorang yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saking ingin salat malam, dia mengikat tangannya agar tidak ngantuk. Ya? Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu, beramallah kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya kalian, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Tapi jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Tidak boleh Pak kita beribadah dengan kelihatan wah, kelihatan uyuh, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Al-ijtihadu al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah." Sederhana, 2 rakaat sesuai dengan sunnah, 5 menit berzikir tetapi sesuai dengan sunnah lebih utama dibandingkan terlalu berlebihan tetapi mengada-ngada dalam agama. Sebagian orang mengukur ibadah itu benar adalah apabila wah, misalkan satu masjid Imam Syafi'i berzikir dengan suara yang wah menggema, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Jangan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Ya, yang lebih parah lagi kadang-kadang mempersulit beragama padahal belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran menarik dari firman Allah, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat oleh Nabi penderitaan kalian. Makanya salah satu hal yang menjadi ciri dominan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak ingin membuat umatnya menderita. Maka apabila ada ibadah yang membuat menderita umatnya, pasti bukan dari syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati, seperti misalkan ada orang puasa setiap hari, disebut puasa dahar. Ya, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa non-stop tanpa ada berhenti. Itu hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innama at'amani Rabbi wa yasqini." Sesungguhnya Rabbku memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Tidak seperti kalian, aku tidak seperti kalian. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran menarik ketika kita mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat oleh beliau penderitaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, harisun alaikum. Artinya, dalam bahasa Indonesianya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam hadis ini. Jadi yang pertama, beliau tidak ingin umatnya menderita. Yang kedua, beliau sangat ingin umatnya selamat. Ya, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat ingin umatnya mendapatkan manfaat kebaikan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa huwa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Lihat. Ini pegang baik-baik Pak hadis ini. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Meninggal dan berpisah dengan kita. Meninggal, masuk ke dalam alam barzah, tidak hidup lagi di dunia. Dan ketika beliau meninggalkan kita, berpisah dengan para sahabatnya, tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita. Apa maksudnya? Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Berarti yang belum dijelaskan memang bukan syariat Islam. Yang belum diajari Rasulullah memang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Abu Dzar, sahabat Rasulullah, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantuhu lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah aku jelaskan kepada kalian. Berarti Pak, setiap ajaran baru tidak akan pernah mendekatkan ke dalam surga dan tidak akan pernah menjauhkan dari neraka. Setiap ajaran yang belum diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Itu keyakinan, akidah pantang putus sampai nyawa berpisah dari badan, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhianat terhadap risalahnya. Apapun wahyu dari Allah yang merupakan syariat Islam, beliau sudah sampaikan. Maka kalau ada ajaran-ajaran baru yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan bisa dipastikan tanpa ada keraguan, karena ini keyakinan, bahwa itu tidak memasukkan ke dalam surga dan bahkan memasukkan ke dalam neraka. Ini keyakinan, tidak boleh ragu siapapun yang mengamalkannya. Ya, kalau ada orang kiai sejuta umat mengamalkan amalan yang belum ada contohnya dari Rasul, maka kita katakan bahwa tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dan yang kamu kerjakan belum dikerjakan oleh Rasulullah, maka saya tidak mengerjakannya. Ini iman, ini akidah yang pantang putus. Dan saya yakin semua yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ingat ini, semua yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pasti sepakat dengan apa yang kita tetapkan malam ini. Tidak ada risalah yang dikhianati oleh Rasulullah. Makanya lihat Imam Daril Hijrah, Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, beliau mengatakan, "Man qala fil islami bid'atan hasanah, man qala fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengatakan di dalam Islam ada perbuatan yang mengada-ngada dan dia anggap ini baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang muslim yang menuduh seperti ini. Menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Dan mustahil seorang mukmin menuduh seperti ini. Maka kita harus terima, tidak ada jalan yang menghantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah aku jelaskan untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Lalu ada orang di zaman sekarang mengatakan, enggak wahai Rasulullah, ada nih amalan yang belum engkau sampaikan, nih selawat-selawat yang baru-baru. Hah. Kalau ada Rasulullah berani seperti itu? Enggak berani. Itu iman pak, pantang, goyah. Dan saya yakin seperti yang saya katakan, setiap orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus meyakini. Kalau tidak, gagal syahadatnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang berkaitan dengan tadi, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian dari surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku jelaskan bagi kalian, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan disahihkan hadisnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Baik, kita lanjutkan. Jadi, pelajaran tadi dari hadis tadi, sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, beliau sangat sedih untuk memberatkan atau untuk melihat umatnya menderita. Makanya Pak, subhanallah, ini yang membuat kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah melihat beliau. Belum pernah melihat wujud beliau. Akan tetapi setiap mukmin yang bersyahadat pasti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat ini azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kalian menderita. Contoh, dan ini banyak. Ya. Banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita menderita. Di antaranya beliau berdoa, "Sa'altu Rabbi thalathan." Aku minta kepada Rabbku tiga hal. Yang pertama, "Alla yuhlikahum bisana." Agar umatku tidak dihancurkan serata-ratanya seperti umat-umat terdahulunya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut. Ya, keturunan Nabi, kaum Nabi Nuh dihancurkan serata-ratanya. Maka ini termasuk adalah rasa kasih sayang Rasulullah, berat beliau ketika melihat umatnya menderita. Contoh yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Setiap nabi sudah menggunakan doa itu masing-masing. "Wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Aku sembunyikan doa yang dikabulkan tersebut sebagai pemberi syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ya, dan dusta. Sungguh tuduhan dusta jika ada yang mengatakan orang-orang yang menggembar-gembarkan sunnah menjauhkan umat dari bid'ah, berarti dia tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tuntut manusia itu nanti di hari kiamat. Demi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mencontoh hanya Rasulullah. Alla na'budallaha illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi itu kita beribadah sesuai dengan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah, mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Lalu ada orang seenaknya ngomong bahwasanya itu tidak cinta kepada Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, contoh yang lain. Ketika beliau contoh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat ketika umatnya menderita. Ketika jalan di atas shirath, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah shirath. Yang shirath itu gelap, licin, menggelincirkan, tipis lebih tipis dari rambut, tajam lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya qatatif, alaiha qatatif, besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan umirat bi akhri man umira bih, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang dikait, diperintahkan untuk dikait dan diceburkan ke dalam api neraka. Dalam keadaan genting seperti itu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah shirath. Beliau mengatakan, ya Rabb ummati ummati sallim sallim. Wahai Rabbku umatku, selamatkan mereka. Lihat bagaimana kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah, kita bertawassul malam ini. Kita katakan kepada Allah, Allahumma inna nuhibbu nabiyyak. Ya Allah, kami mencintai Nabi Engkau. Lebih daripada kecintaan kami kepada harta, anak, orang tua dan seluruh manusia dan apapun. Fahsyurna ma'hum yaumil. Maka kumpulkan kami bersama beliau pada hari kiamat. Ada hadis yang sering membuat hati ini mempunyai semangat untuk hidup. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu an alqa ikhwani." Aku sangat rindu untuk bertemu dengan kawan-kawan. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Awalasna ikhwanak?" Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. "Ikhwani hum qaumun amanu bi wa lam yarawni." Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah azan? Silakan. Ya, kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah mempelajari sifat pertama dari Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat terasa oleh beliau penderitaan umatnya, baik ini penderitaan di dunia ataupun perindahan penderitaan di akhirat. Penderitaan di dunia atau kesulitan di dunia diantaranya kesulitan musibah yang beliau dapatkan, seperti misalkan kesulitan yang dialami oleh Bilal, Khabbab ibnul Arad, kemudian Sumayyah, kemudian Yasir, para pejuang-pejuang Islam, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di awal-awal Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam ini. Ataupun berat oleh beliau penderitaan yang dirasakan oleh umatnya dalam perihal menjalankan syariat. Maka sudah kita sebutkan tadi, syariat Rasul SAW adalah syariat yang mudah. Kemudian yang kedua, yaitu beliau sangat menginginkan bagi kita keselamatan. Ya. Di antara hal yang patut kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat harius, sangat gigih agar kita selamat. Di antaranya ini yang kita baca yang berkaitan dengan bab, karena beliau menginginkan kita keselamatan dan beliau tahu bahwasanya kesyirikan adalah dosa paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Kekal selama-lamanya di dalam neraka bersama Fir'aun, Karun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, iblis, syaitan dan seluruh manusia-manusia yang terlaknat dan terkutuk sampai hari yang ditentukan, sampai selama-lamanya. Maka demi itu, karena beliau haris alaikum, sangat gigih untuk menjaga kita dari kemarbahaya, maka beliau sangat gigih memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Contoh kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjaga umatnya dari api neraka. Contohnya misalkan sebuah hadis riwayat Muslim. Ini kegigihan Rasulullah SAW dalam menjaga umatnya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Mathali kamathali rajulin istawqada naran falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati fin nar yaqa'na fiha." Artinya, perumpamaanku seperti perumpamaan seseorang yang menghidupkan api. Ketika api tersebut hidup, maka sekitarnya akan terang. Ya. Kemudian binatang-binatang seperti kumbang-kumbang, kemudian seperti lalat-lalat akan masuk ke dalamnya. Ya, kalau kita, bukankah kalau ada pelita, ada binatang-binatang, dia akan nempel ke lampu tersebut dan lampu tersebut tetap meneranginya. Nah, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyalakan api agar terang untuk umatnya. Sedangkan penyakit-penyakit dia akan masuk ke dalam api tersebut. Ya, akan masuk ke dalam api tersebut. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Fadzalika matsali wa matsalukum, ana akhidzun bihajzikum anin nar." Itulah perumpamaanku dengan perumpamaan kalian. Aku yang menghalangi kalian agar tidak masuk ke dalam api tersebut. Ya, jangan seperti binatang-binatang yang masuk ke dalam api tersebut. Aku menghalangi kalian. Kalian ambil cahayanya. Maka beliau mengatakan, "Halumma anin nar, halumma anin nar, fataghlibunani wa taqahhamuna fiha." Tetapi apa yang terjadi? Aku mengatakan kepada kalian, jauhi api, jauhi api. Tapi malah kalian mengalahkan aku dan kalian masuk ke dalam api tersebut. Ini contoh umat-umat yang tidak taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya. Alaikum bil mu'minin raufur rahim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ayatnya adalah raufun rahim bil mu'minin. Tetapi didahulukan alaikum karena kegigihan Rasulullah, belas sangat belas kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum beriman. maka beliau itu adalah penyayang dan juga belas kasihan terhadap orang-orang beriman. Di antara sifat beliau yang seperti ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Di antara sifat beliau belas kasihan, penyayang kepada kaum beriman disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Saya bacakan. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada siapa saja yang mengikuti engkau dari kaum beriman. Maksudnya merendah dirilah, merendah, bertawadhu'lah di hadapan orang-orang beriman. Itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab Badui. Biasanya perangainya itu kasar. Keras, bukan kasar, keras. Ya. Maka beliau menarik surban yang tebal yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di leher beliau. Ditarik, diminta. Subhanallah. Ditarik, diminta. Itu presiden kaum beriman. Itu pemimpin kaum beriman. Ditarik, diminta. Sampai membekas di leher beliau yang sangat putih tersebut. Yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapati? Apa yang beliau lakukan? Cuma tersenyum. Ya, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap kaum beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan di sini waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asauka faqul inni bari'un mimma ta'mal. Kalau mereka tidak mentaatimu wahai Muhammad, cukup kamu mengatakan aku berlepas diri dari apa yang kalian ucapkan. Tidak mencaci. Ya, tidak mencaci, tidak memaki. Kalau ada orang yang tidak mau beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencaci, tidak memaki. Kalau ada orang yang tidak taat kepada beliau, tidak mencaci, tidak memaki. Hanya beliau mengatakan aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Ini bentuk dari Rauf Rahim. Penyayang dan pengasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa Rahim di samping dia nama Allah juga salah satu sifat dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh orang bernama Rahim, boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai gelar Rahim, Rauf, boleh. Ya, yang tidak boleh, yang khusus milik Allah adalah Ar-Rahman. Nah, ini tidak boleh. Makanya sepeninggal Rasulullah di daerah Yamamah ada yang mengaku menjadi nabi kemudian naik mengaku menjadi Tuhan. Dia mengaku dirinya Rahmanul Yamamah. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih di daerah Yamamah. Ini dibantai, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Rahim maka diperbolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki nama dan gelar seperti itu, maka Allah tidak mengapa seseorang manusia pun memiliki nama dengannya. Menunjukkan bahwa nama tersebut tidak khusus dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah terkumpul tiga sifat ini, yang pertama apa tadi? Berat kalau umatnya menderita. Yang kedua apa? Sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga apa? Sangat penyayang dan pengasih belas kasihan terhadap umatnya. Tiga sifat ini terkumpul, maka kita ambil pelajaran menarik. Setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti untuk kebaikan umatnya. Karena beliau memiliki tiga sifat ini. Ya, beliau memiliki tiga sifat ini. Setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menuju kepada kebaikan untuk umatnya karena beliau memiliki sifat tiga sifat ini. Berat kalau umatnya menderita, sangat menginginkan untuk umatnya kebaikan, yang ketiga yaitu sangat belas kasihan dan penyayang terhadap umatnya. Saya beri contoh, Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa paling terbesar? Maka ketika Rasulullah SAW memberitahukan seperti itu menunjukkan beliau tidak ingin umatnya menderita. Satu, makanya jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, beliau sangat ingin umatnya selamat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Yang ketiga, beliau sangat belas kasihan dan penyayang terhadap umatnya. Maka jangan melakukan kesyirikan. Begitu pula ketika Rasulullah SAW bersabda, nih perhatikan, yang masih bergelimang dengan perbuatan bid'ah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada dalam agama. Ingat Pak, dalam agama. Bukan dalam pakaian. Ya, bukan dalam alat transportasi. Bukan dalam alat komunikasi. Jarsidin. Bid'ah, bid'ah terus. Terus sama handphone. Itu nang dimuntung apa? Ya. Terus sama mobil. Onta hitam aja. Terus sama kijang hitam. Mobil ulun tersayang kijang hitam. Ya. Ini balanya kau yang dirahmati oleh Allah. Ini tidak paham bid'ah. Tidak paham bid'ah. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, jauhi kalian dari perbuatan mengada-ngada. Karena beliau mempunyai tiga sifat ini, maka ini benar. Kenapa? Karena beliau tidak ingin umatnya apa? Menderita. Yang kedua, karena beliau sangat menginginkan untuk umatnya kebaikan, keselamatan, ya, kebahagiaan, kesenangan dunia sebelum akhirat. Kemudian yang ketiga, beliau sangat kasih sayang, belas kasihan terhadap umatnya. Otomatis sabda tersebut benar-benar ditujukan memang jauhi perkara mengada-ngada. Dan subhanallah Pak, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup mencontoh Nabi. Cukup. Ya. Beliau yang paling utama beribadah kepada Allah. Makanya beliau mengatakan kepada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri beliau bertanya tentang ibadah beliau di rumah. Ya. Kemudian yang satu mengatakan kalau begitu ka'annahum taqalluha, setelah mengetahui ibadahnya Rasulullah di rumah ternyata lebih dibandingkan di luar rumah. Maka mereka menganggap kalau begitu kita ini enggak ada apa-apanya. Beliau yang telah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang ibadahnya seperti itu. Yang satu mengatakan kalau begitu aku akan puasa setiap hari, enggak pernah berbuka sampai mati. Yang kedua, aku akan sholat malam setiap malam, tidak pernah tidur. Yang ketiga, aku tidak akan menikahi wanita. Pertanyaan, kenapa tidak mau menikahi wanita? Hah? Karena mengganggu ibadah. Nah, ini curhatan, Bu. Ya, mengganggu ibadah, ujar laki-laki. Bujur kah? Qadha. Ya. Ini para ikhwah. Maka ditemui oleh Rasulullah SAW orang tersebut. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian mereka mengaku, iya wahai Rasulullah, kami akan puasa setiap hari, kami akan sholat malam setiap malam, dan kami tidak ingin menikahi wanita. Dan ingat, mereka bertiga ini puasa setiap hari bukan karena miskin. Kemudian, sholat malam setiap malam tidak pernah tidur bukan karena punya penyakit insomnia. Apalagi pekerjaannya setiap malam cuma bikin status atau baca status. A'udzubillah. Enggak ada pahala sama sekali. Ya. Dan kalau ingin meninggalkan, tinggalkan. Berusaha ninggalin. Ya, harus ada usaha. Enggak bisa enggak, harus ada usaha. Tidak bisa orang itu masuk surga seenaknya angan-angan, saya ingin masuk surga. Ya, tadi saya pas azan terpikir. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kita terbawa kesedihan tentang ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada dalam hati, pantaskah bertemu Rasul? Pantaskah minta berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lawang kadang-kadang sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, perintahnya kita lalaikan, larangannya kita gawi. Pantas minta? Maka ini pertanyaan di dalam diri, pantaskah minta? Sama seperti orang kadang-kadang ketika di Arafah minta, ya Allah ampuni, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan rezeki. Setelah haji kembali lagi ke habitatnya. Ya enggak akan dapat. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah SAW mengatakan, jauhi perbuatan bid'ah, maka beliau sangat sangat belas kasihan terhadap umatnya. Maka para ikhwah, kita ini cuma mengikuti, jangan buat yang baru. Dan saya katakan di majelis ini, berhak seorang muslim bertanya guru kepada gurunya, wahai guru, adakah dalilnya? Itu berhak. Dalilnya apa? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna shifa'al 'ayyi su'alu. Ingatlah, obat kebodohan itu bertanya. Ini ada sebagian orang mengatakan, kada usah betakun. Dalilnya aku sebukuan. A'udzubillah. Tidak benar ini. Ya, harus bertanya, mana dalilnya? Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, kita terima. Kalau tidak ada, siapapun Anda, mohon maaf, saya tidak terima. Lihat Abdullah bin Abbas ketika sabda Rasulullah ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sabda Rasulullah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, "Urakum satahlakun." Yusiku alaikum an tanzila hijaratun minas sama. Aqulu qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku lihat kalian ini sebentar lagi akan binasa. Hampir saja hujan batu turun kepada kalian. Aku sedang mengatakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian malah menandingi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa dibanding dengan Abu Bakar dan Umar, apalagi dengan perkataan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan, setiap syariat Rasulullah selalu ditimbang dengan ini. Mustahil Rasulullah ingin menyengsarakan hambanya. Kemudian beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Dan ini pada ikhwah sekalian, mudah akhirnya kita mengambil perasaan orang yang ingin kita dakwahi, anak, istri yang belum mengaji. Saya merasakan sekali bagaimana kalau seandainya kita di sini berkumpul mengaji Al-Quran dan Sunnah, bertemu dengan kawan-kawan yang satu visi, satu misi, satu akidah, satu manhaj. Tapi ketika pulang ke rumah bertemu dengan istri, istri yang masih sibuk dengan nonton episode terakhir sinetron. Ibu-ibu yang hadir pulang ke rumah ketemu dengan suami yang belum mengenal majelis ilmu. Maka saya tahu sekali perasaannya. Maka caranya begini, bahwasanya yang diajarkan adalah ajaran Rasulullah, dan mustahil Rasulullah SAW ingin menyengsarakan hambanya. Beliau sangat menginginkan kebaikan dan beliau sangat penyayang terhadap umat. Maka ayo ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu tentang surat At-Taubah. Nama lain dari surat Taubah adalah Bara'ah. Surat Bara'ah, nama lain dari surat Taubah, karena ayat yang kita baca tadi surat Taubah ayat 126 adalah surat Bara'ah. 128 ya. Ayat 128. Nama lain dari surat Taubah adalah surat Bara'ah. Kenapa surat Bara'ah dan kenapa surat Taubah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa disebut surat At-Taubah? Karena di dalamnya terdapat cerita tiga orang yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ikut peperangan gara-gara menunda amal. Lihat ini. Ya. Maka salah satu konsep Beragama seorang muslim, kalau ada amal baik, ada waktu, jangan tunda esok. Kerjakan malam ini. Kerjakan sekarang. Lihat perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Wa khudh min sihhatika qabla mautik." Dan jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan tunggu untuk beramal waktu sore. Misalkan bacaan Al-Qur'an yang sudah lawas kita tinggalkan. Ya. Mushafnya sampai berbulu, berdebu, ya, berlumut mushafnya. Maka kita ingin memulai, minggu kena genap mulai. Jangan minggu kena. Ya, mohon maaf. Contoh yang lain, ingin meninggalkan maksiat, misalkan meninggalkan hal-hal yang dianggap makruh oleh sebagian orang. Mohon maaf yang masih merokok. Misalkan ingin meninggalkan rokok, ya, dia meniat tinggal 4 batang lagi. Imbah 4 batang ini ampe. Jangan, ya, ampe wah ini. Sayang sekali mubazir 4 batang. Sebatangnya 2.000. Ya. Pas sebatang lagi pas mati. Nah, ayo pian. Ayo pilih mana? Sayangkah matikah? Ya, maka jangan tunggu untuk bertaubat. Jangan tunggu waktu. Baik mengerjakan kebaikan atau meninggalkan maksiat, sekarang kerjakan. Ya. Misalkan ingin menghafal Quran, menghafal doa-doa, ingin nuntut ilmu, ingin belajar Al-Quran, belum lancar membaca Al-Quran sampai sekarang, maka jangan tunggu bulan depan, besok, atau sekarang kita belajarnya. Jangan sampai menunda-nunda. Kenapa demikian? Lihat surat Taubah tadi. 3 orang yang tidak ikut peperangan gara-gara nanti. Akhirnya orang yang berperang sudah kembali lagi dan tidak bisa ikut berperang gara-gara menunda-nunda. Makanya para ulama diantaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "At-taswib ra'su amwalil mafalis." Menunda-nunda itu adalah modalnya orang bangkrut di hari kiamat. Kena. Itu orang bangkrut di hari kiamat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kenapa disebut surat Bara'ah? Karena Allah melepaskan kepada mereka yang 3 orang ini dari boikot. Allah melepaskan kepada mereka yang 3 orang ini dari boikot. Jadi karena 3 orang ini tidak ikut perang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memboikot orang tersebut, tidak disalami, tidak dibicarai. Coba lihat, kalau pian salam melawan orang, kada dijawab, kada dilengos, kada dilihat, ya, itu sakit hatinya. Ini yang tidak mau salam, tidak mau diajak bicara, siapa? Rasulullah. Hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai seperti mereka itu terhimpit dengan bumi, ya, lebih baik aku mati daripada tidak dibicarai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan untuk 3 orang yang mereka tidak ikut perang akhirnya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua baiqat. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Sudah kita sebutkan tadi berulang kali. Yang pertama, tidak tahan umatnya menderita. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, sangat pengasih dan penyayang untuk umatnya. Baik. pertanyaan sekarang timbul. Ayat ini di bab 22 yang berbunyi upaya Nabi Muhammad SAW yang terpilih dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Apa hubungannya ayat ini dengan bab? Paham maksud saya, Pak? Apa hubungannya? Kenapa penulis menyebutkan ayat ini dalam bab ini? Maka jawabannya adalah karena Rasulullah SAW mempunyai tiga sifat tadi, maka beliau sangat menjaga umatnya agar tidak terperosok ke dalam dosa kesyirikan dan agar umatnya selalu menjaga kemurnian tauhid. Ya, karena beliau punya tiga sifat tadi. Merasa berat kalau umatnya menderita. Orang yang melakukan kesyirikan, tercampur tauhidnya dengan kesyirikan, maka akan menderita dunia sebelum akhirat. Yang kedua, karena Rasulullah SAW sangat menginginkan umatnya untuk kebaikan, dan kebaikan hanya didapat dengan tauhid, maka beliau menjaga agar umatnya selalu murni tauhidnya, umatnya tidak tercampur dengan kesyirikan. Dan ketiga, karena Nabi Muhammad SAW sangat pengasih, penyayang terhadap umatnya, maka beliau tidak ingin umatnya disiksa di dunia dan di akhirat akibat melakukan apa? Kesyirikan. Nah, itu hubungannya antara penyebutan ayat dengan bab ini. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya agak panjang. Lanjutkan atau tidak? Habis waktunya. Hah? Cukup? Ya, kita cukupkan nanti insyaallah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Angkat tangannya, Pak, biar dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah definisi syirik yang Ustaz sampaikan kemarin, itu apakah bersumber dari hadis Nabi atau dari ulama? Karena kita pernah mendengar definisi yang berbeda. Katanya syirik itu kalau kita meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, itu adalah definisinya. Nah, oleh karena itu kata beliau, kalau kita beribadah pun, kalau kita meyakini ibadah kita itu dari kemampuan kita, dari ilmu kita, dari kepandaian kita, maka itu bisa membawa kepada syirik. Kemudian yang kedua, kita pernah menyampaikan kepada seseorang bahwa jangan memakai jimat, karena memakai jimat itu syirik. Nah, kita dibantah, katanya belum tentu orang memakai jimat itu syirik. Alasannya tadi, kalau kita meyakini jimatnya yang memberikan manfaat mudarat, maka itu yang syirik. Nah, mungkin itu saja yang saya tanya. Ya. Pertama, pertanyaannya, pengertian yang kita sebutkan pada minggu kemarin, apakah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Saya gembira sekali ketika ditanya tentang dalil. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hati-hati kita semua, bahwa kita ketika beragama semestinya bersandarkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan buktinya sekarang bapak-bapak bertanya dan jamaah sekalian bertanya, apa dalilnya? Bahkan untuk sebuah definisi pun apa dalilnya? Maka kita katakan, pengertian yang kita sebutkan pada minggu kemarin, yaitu syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara khusus milik Allah seperti rububiyah, yaitu penciptaan, pengaturan, kekuasaan, ataupun seperti ibadah uluhiyah. Maka ini khusus milik Allah. Maka siapa saja yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara khusus ini, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dalilnya itu Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, tallahi itu artinya demi Allah. Sifat sumpah-sumpah di dalam bahasa Arab itu bisa dengan ta, bisa dengan waw, bisa dengan ba. Tallahi, billahi, wallahi. Adapun dengan lam itu bukan. Seperti lillahi ta'ala aku kadamano. Nah, itu bukan sumpah. Ya. Tetapi itu adalah untuk sebuah pertunjukan hanya kepada Allah. Nah, di sini Allah berfirman tallahi, demi Allah, sungguh kami, jadi ini perkataan orang-orang musyrik ketika mereka sudah di dalam neraka. Sungguh kami dahulu ingkunna, dahulu di dunia, lafi dhalalim mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian, sembahan selain Allah, bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Jadi setiap kesyirikan ada penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah. Selalu seperti itu. Itu satu. Jadi kalau seandainya ditanya dalilnya apa, maka surat Asy-Syu'ara 97-98. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu kesyirikan. Sebagian orang mengatakan kesyirikan adalah menyamakan Allah. Apabila Allah disamakan dengan sesuatu, maka itulah kesyirikan. Bahkan ini dalam perihal apapun. Seperti misalkan seseorang mengatakan dirinya bahwa dirinya lah yang beramal, tidak ada sama sekali petunjuk dari Allah, maka ini kesyirikan. Ini adalah larinya nanti kepada perkara takdir. Ya, orang ini harus dibenarkan dulu dalam masalah takdir. Kita bukan dibenarkan, kita dudukkan dulu dalam masalah takdir. Kalau kita katakan ini yang ngangkat siapa? Allah kah? Siapa? Hah? Apakah sekarang Bapak menyamakan saya dengan Allah? Kan tidak. Maka dia harus dikenalkan dulu dengan masalah takdir. Dia katakan bahwa kalau ada orang beramal, dia menganggap dirinya lah yang beramal, tidak ada sama sekali andil Allah dalam beramal, maka kita katakan betul, itu kekeliruan. Tetapi kekeliruan bukan dalam masalah kesyirikan, tetapi dalam masalah takdir. Yaitu apa? Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kekuasaan dan dia tidak memerlukan kekuasaan Allah. Jadi ketika saya minum, ketika saya makan, ketika saya sholat, itu adalah saya yang berbuat tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka ini keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Maksudnya manusia yang mengangkat, tetapi angkatan manusia ini tidak akan pernah bisa terjadi kecuali ketika dikehendaki oleh siapa? Allah. Tapi bukan berarti Allah yang mengerjakannya. Nah, ditakutkan dengan apa yang Bapak sebutkan tadi, orang itu nanti masuk ke dalam ranah wihdatul wujud. Artinya apa? Semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Ya, yang mengangkat ini Allah, yang belajar Allah, yang sholat Allah. Nah, itu bahayanya. Ya, baik. Kemudian, itu pertanyaan yang kedua, sudah saya jawab. Pertanyaan yang ketiga, kalau begitu kita tidak mengapa memakai jimat. Kenapa? Karena tergantung niatnya. Maka kita katakan, lalu di mana Anda letakkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna tiwalata syirk? Sesungguhnya jimat, tiwalah adalah syirik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kecuali kalau niatnya ada. Ya? seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, dan ada namanya di dalam perkataan para ulama, ada namanya saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Menutup semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Semua sarana ditutup, dan itu yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya semua sarana harus ditutup. Kenapa kuburan harus diratakan? Salah satunya adalah untuk apa? Agar tidak disembah, diagungkan, diibadahi nantinya. Dan ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Alla tad'a qabran musyrifan illa sawaita wa la timsalan illa hadamta. Tidaklah kamu melihat kuburan yang dibangun kecuali kamu ratakan. Ini untuk apa? Bukan karena kuburannya, bukan menghina orang saleh di dalamnya, tetapi agar saddud dzari'ah. Agar apa? Menahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Apalagi itu bukan sarana lagi, tetapi disebutkan oleh Rasulullah kesyirikan. Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian wattiwalata, tiwalah adalah pelet-pelet, wattama'im, jimat-jimat yang asalnya dipakaikan kepada anak-anak halus, anak-anak kecil, hirang-hirang di sini, di kaki, itu namanya apa tadi? Tamaim, tamimah dalam bahasa Arabnya. Syirkun, kata Rasulullah. Kesyirikan. Dan Nabi tidak menyebutkan boleh dipakai kalau seandainya. Enggak. Ya, nah, gitu jawabannya. Jadi jawab saja, Pak, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Ya, nah. Ya, sebelum bertanya, ada pertanyaan, bagaimana amalan atau ibadah bisa dikatakan tertolak atau bid'ah, dan amalan yang tertolak sama dengan amalan bid'ah, dan tolong diberikan contohnya. Ini mungkin maksudnya adalah amalan atau ibadah bisa dikatakan tertolak atau bid'ah. Maka jawabannya hadis Rasul. Ya, kapan amalan tertolak dan kapan amalan dikatakan amalan bid'ah? Jawabannya ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Lihat di sini ada beberapa poin. Barang siapa yang mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Berarti yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang baru. Ya? Sesuatu yang baru. Yang belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum dikerjakan oleh para salafus saleh dari para sahabat. Yang kedua, fi amrina hadza. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi dinina hadza, di dalam agama kita. Perkara yang baru tersebut berkaitan dengan agama. Bukan perkara yang berkaitan dengan duniawi, agama. Selalu berkaitan dengan agama. Maka amalan dikatakan bid'ah, yang nanti bid'ah itu tertolak adalah apabila mengada-ngada, kemudian yang kedua dalam perkara agama. Itu dua hal. Sama hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna." Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Lihat, dan mohon kearifannya dalam memahami masalah ini. Kita lihat sekarang, dari awal kajian kita sampai akhir, sampai saya berbicara sekarang, tidak ada satupun kita menyebutkan nama orang, nama kelompok, nama perbuatan orang, tidak. Kita meletakkan sebuah ilmu bahwa amalan yang mengada-ngada dalam perihal agama ditolak. Ya, jangan sampai kemudian Masjid Imam Syafi'i dan pengajiannya dituduh macam-macam. Ini keliru. Bukankah kita sekarang menyampaikan hadis apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti pengajian-pengajian Imam Syafi'i keras, ekstrim, teroris ujung-ujungnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi amalan itu bisa dikatakan tertolak kapan? Kalau dia mengada-ngada dan dalam perkara agama. Wallahu a'lam. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya banyak. Semua yang mengada-ngada yang di dalam perkara agama, ambil aja pen contohnya banyak-banyak. Semua yang mengada-ngada dan yang ada yang berkaitan dengan agama. Itu contohnya. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz. Tadi kan Ustaz mencontohkan bahwa berzikir misalkan dipimpin oleh satu orang terus diikuti oleh jamaah yang lain, itu tidak harus seperti itu. Bagaimana Ustaz cara berzikir kepada Allah yang benar, yang sesuai syariat? Terus yang kedua, bagaimana juga cara bersalawat untuk Nabi yang benar, yang sesuai syariat juga? Demikian. Ya, pertanyaannya bagaimana berzikir sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu cara berzikir sesuai dengan petunjuk Rasul, hadiri kajian kita. Fikih berdoa dan zikir setiap Rabu pagi setelah sholat subuh. Ya, caranya bagaimana? Ada di situ. Nah, salah satu caranya diantaranya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin. Di sini ada beberapa adab dalam berzikir. Yang pertama, sebutlah nama Rabbmu. Yang disebut nama Rabbnya, nama Allah, bukan nama selain Allah. Makanya jangan sampai ada zikir-zikir yang menyebut nama selain Allah. Dan saya tidak dapati Ghaus itu nama Allah. Ya, saya tidak dapati Ghaus itu nama Allah. Maka ketika kita berzikir, ya Ghaus, itu bukan nama Allah. Kita berzikir dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah dengannya. Berdoa dengan nama Allah. Sebut nama Allah. Ya. Kemudian, fi nafsika di dalam dirimu tadarru'an wa khifah. Dengan menunduk dan dengan khifah, sembunyi. Wa dunal jahri minal qaul. Tidak dengan suara yang keras, apalagi sampai dangdutan. A'udzubillah. Ya? Kok berzikir shalawatan ada dangdutan? Mana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang berzikir itu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Mana tenang? Joget. Enggak ada tenangnya. Ya. Yang ada asyik bukan tenang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke jadi menyebut nama Allah, kemudian dengan merendahkan diri, kemudian dengan suara yang tersembunyi, tidak keras. Kemudian wala takun minal ghafilin, dan jangan lalai tatkala berzikir. Ya. Apa maksudnya tidak lalai? Kita apa yang kita ucapkan kita pahami. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa nama-nama tersebut. Ihsa itu bukan hanya sekedar menghafal. Ataupun diletakkan asmaul husna, nungkar di pasar, letakkan di dinding. Bukan. Dihafal, dipahami maknanya, dikerjakan konsekuensinya. Seperti Allah al-alim. Itu nama Allah. Kita paham maknanya. Maha mengetahui. Maka kita kerjakan konsekuensinya. Ketika ingin lalai dalam ibadah atau berani dalam maksiat, oh Allah tahu, enggak jadi. Itu konsekuensinya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi itu cara, salah satu dari cara berzikir. Wallahu a'lam. Nah. Bagaimana cara bersalawat? Salawat yang paling utama dan disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang meragukan ini, maka dia meragukan hadis Rasul. Selawat yang paling utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah tatkala di dalam salat. Disebabkan kenapa? Satu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, na'lamu kaifa nusallimu 'alaik wa kaifa nusalli 'alaik." Kita sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, lalu bagaimana mengucapkan selawat kepada engkau? Beliau ditanya. Yang kedua, beliau tidak langsung menjawab, menunjukkan bahwasanya beliau menunggu wahyu sampai datang baru beliau sampaikan. Ya. Yang ketiga, beliau kemudian mengucapkan qul, qulu, ucapkanlah. Berarti itulah yang paling utama. Kemudian beliau mencontohkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan tidak ada satu riwayat pun di dalam hadis-hadis yang sahih tentang salawat ini yang memakai kata sayyidina. Dan subhanallah, di dalam sampai sekarang di tengah-tengah orang Arab, ya, kata sayyid itu adalah panggilan untuk memuliakan seseorang. Betul. Sampai orang jualan di warung pun kita panggil ya sayyid. Kita panggil itu. Artinya, para ikhwah sekalian, bersholawatlah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan ditambah-tambahi yang belum ada tambahannya. Makanya di dalam sholat, yang kita kalau sholat maka tidak menambah-nambahi kecuali apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sholawat yang paling utama, itu bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wallahu a'lam. Nah, cukup ya. Ada lagi? Nah, ada di pojok. Satu terakhir. Ibu-ibu ada, Bu? Ya, silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas masalah bid'ah ini tadi, Ustaz. Alhamdulillah setelah ikut kajian seperti ini, saya pribadi sudah tidak pernah lagi mengerjakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang mau saya tanyakan, kemarin waktu ada yang meninggal kembali, kemudian diajak, saya kan bilang itu kata Ustadz saya bid'ah. Terus habis itu dia kan terus tanya, bid'ah, bid'ah itu apa? Terus mengadakan perkara baru di agama, gak ada contohnya, saya bilang. Terus dia bilang, yang dimaksud bid'ah itu kalau kamu mengadakan yang baru itu sholat subuh 3 rakaat atau apa gitu. Kalau yang ini bagus, bid'ah hasanah. Terus Umar bin Khattab aja pernah bilang waktu mengumpulkan sholat taraweh, katanya itu ini bid'ah yang baik. Sebetulnya apa ada bid'ah hasanah? Itu dari Ustaz. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya menjawab pertanyaan apakah dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar kita di tengah kaum muslim bersikap dan berdakwah dengan santun dan tidak lekas-lekas memvonis amalan seseorang. Ya. Akan tetapi untuk berdakwahlah dengan santun. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahilah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan kalau perlu didebat, debatlah dengan perkataan yang lebih baik. Maka saya berpesan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah belajar mana amalan yang sesuai dengan sunnah, mana amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kita di tengah masyarakat harus mengenalkan kepada masyarakat mana amalan yang sesuai dengan sunnah. Bukan harus memponis, mengenalkan yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi misalkan dalam perihal kematian banyak amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Di antaranya takziah, kemudian membawa makanan kepada orang yang ditinggal mati, kemudian mentakziah itu artinya membuat dia orang yang terkena musibah tersebut gembira. Jadi boleh kita datang, ya boleh kita datang, kemudian kita doakan si mayat tersebut dan keluarganya agar mendapatkan pahala, diringankan musibahnya, dilipatkan pahalanya, diampuni dosa yang meninggalnya, seperti itu. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita bisa kerjakan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kematian. Nah, kemudian para ikhwah, adapun yang memang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan beberapa sebab. Satu, mungkin hadisnya lemah. Yang kedua, adat kebiasaan. Maka pada saat itu kita mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian itu satu cara berdakwahnya, ya, yang santun, yang lembut, tidak memponis, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan semisalnya. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan tentang adakah di dalam Islam bid'ah hasanah? Maka jawabannya hadis Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah sesat. Dan hadis ini di dalam hidup Rasulullah tidak pernah ada pengecualian. Kalaupun ada orang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengecualikan, maka siapa Umar bin Khattab dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu sudah jawaban yang bisa kita jadikan sebagai akidah bahwasanya saya lebih mengutamakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, para sahabat yang lain mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya anak Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Jadi seperti itu. Jadi dalam Islam belum ada dalil yang mengecualikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Belum ada dalil yang mengecualikan akan hal itu. Maka kita tetap kepada keumumannya. Dan kul, kata kul itu adalah aqwa siyaqin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Buktinya Allah memakai kata kul untuk sesuatu yang semuanya. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Tidak ada yang tidak mati. Ya. Memang ada dalam kata Arab kul dikecualikan. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kul yang dikecualikan dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Nah, ini. Sebentar. Ya. Itu surat Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Artinya, angin tersebut menghancurkan كُلَّ شَيْءٍ, seluruhnya, segala hal, dengan perintah Allah. Maka di waktu pagi hari, tidak ada yang terlihat, karena sudah dihancurkan oleh angin. Ya, rata. إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Ada pengecualian, kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Ini ada pengecualian. Toib. Kalau begitu kul tidak semuanya dikatakan menyeluruh, tetapi ada pengecualian. Maka kita katakan sekarang cari dalam hadis Rasul